perhiasan tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Hanya alam-alam pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih.